Sekarang mereka juga telah mempersiapkan video musik kedua dengan judul lagu Serigala Jalanan, diambil dari album yang sama. Apa kabar? Toddler Performance 97, produksi Logat Record, produser Love Flavor.